بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبارك على نبينا محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا يا رحمن يا كريم. Masih berkaitan tentang safar yang insya Allah akan kita bahas pada kali ini. Jadi kita murojaah lagi apa yang telah kita bahas pada pekan kemarin. Dikatakan fa innal abda ala janahi safarin. Hamba Allah itu berada di atas sayap safar. Imma ilal jannah wa imma ilal nar. Mungkin saja dia bakal endingnya di surga atau endingnya di neraka, dan sudah kita jelaskan itu. Dan kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala panjangnya usia dalam ketaatan kepada Allah taala. Dan kita memohon ampun juga memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari intikas atau berbaliknya hati dari kebaikan menuju ke keburukan. Kalau bisa tolong di cas ini baliknya, tolong di cas ya. Dari kebaikan menuju ke keburukan. Karena bisa jadi seorang hamba beriman pagi hari, kufur di sore hari, atau beriman di sore hari, kufur di pagi hari. Itu sangat mungkin terjadi. Sehingga kita berlindung kepada Allah dari itu semua. Kemudian, masih kita membicarakan tentang safar. Ya, perjalanan kita ini, dan kita harus memperhatikan surat Al-Asr, kerugian, tentang kerugian. Asalnya manusia itu rugi. Itu kaidah asal. Innal insana lafi khusr. Dengan adanya dua penekanan, yaitu inna dan la. Innal insana lafi khusr. Al-insan, alif lam di sini jinsiyah. Seluruh jenis manusia lafi khusr, dan lafal fi menunjukkan tenggelamnya ia, beradanya dia di dalam, sehingga terselimuti oleh kerugian. Dan itu di neraka nanti. Namun ada istisna, pengecualian. Ada empat hal: iman, amal soleh, nasihat kebenaran, nasihat kesabaran. Dan iman secara bahasa maknanya tasdiq al-jazim, yaitu membenarkan secara jazim. Itu secara bahasa ya. Membenarkan secara jazim itu benar-benar. Nah, adapun kalau secara istilah syar'i itu at-tasdiq bil qalb wal lafdz bil lisan wal amal bil jawarih, itu di hati, di lidah, dan di anggota tubuh. Itu iman dalam syariat Islam. Dan ketika disebut tasdiq, artinya membenarkan. Dan membenarkan, mempercayai. Dan mempercayai tidak mungkin terjadi tanpa pengetahuan sebelumnya. Ya. Sehingga tercakup di level alladzina amanu, orang-orang thullabul ilm. Yang mencari ilmu dulu. Ya. Al-ilmu qabla al-qawli wal-amal, baru setelah itu wa'amilus salihat. Ya, dan mereka beramal saleh. Dua. Belum cukup itu dan enggak boleh itu saja. Wa tawassaw bil haqq atau sisi. Intinya tiga kategori itu. Dari ain, lam dan mim. Semuanya unsurnya ain, lam dan mim, ya kan? Al-ilm bita'allum, al-amal bil-ilm, kemudian at-ta'lim atau ta'limul ilm, fahuwa al-amal. Jadi semuanya ain, mim, lam, ain, lam, mim, ain, mim, lam. Ini kan? Yang pertama itu al-ilm bita'allum, yaitu ilmu dengan cara belajar, ta'allum. Al-ilmu bita'allum wal-hilmu bita'allum. Ketika a'in diganti dengan ha, maka jadi mimpi doang. Al-ilmu bita'allum, ya kan? Antum mengucapkan a'in, itu ada usaha, ya kan? Di mana antum menyebut al-hilmu, al-hilmu, enggak, biasa aja. Atau al-hilmu, itu bisa orang biasa salah tajwidnya, atau salah makhrajnya. Al-ilmu bita'allum. Ketika anda sebutkan ilm, ilm, a'in, ada usaha. Dan itu menunjukkan ilmu itu harus diusahakan. Wal-hilmu halus. Tidak ada usaha, biasa aja. Nah, berarti untuk mencapai derajat keimanan itu harus berusaha benar-benar mencari ilmu. Al-ilmu bita'allum wal-hilmu bita'allum. Kemudian yang kedua. Al-amal. Mim dan lam dibalik. Dari tadinya ain, lam dan mim ilm, menjadi ain, mim dan lam amal. Nah, dan jika ilmu itu bermanfaat, maka ia akan mendorong pemiliknya kepada amal. Nah, berarti kalau misalnya ilmu kita tidak mendorong kita kepada amal, berarti ilmu kita sedang tidak bermanfaat. Jadi al-ilmu nafi' itu hatifun lil amalis soleh. Hatif yaitu yang bakal menelpon. Hah? Iya. Jadi ilmu yang, kalau misalnya ilmu kita bermanfaat, maka dia akan mengundang amalan soleh. Di telepon, hei, amal, ya kan? Itu ain mim lam. Yang kemudian step ketiga, ain lam mim kembali, balik ain lam mim, tapi dengan ada tambahan ta. Atau bukan, dengan penekanan di lamnya. Tasdid, allama yu'allim, ta'lim. Ilmu, ya. Pertama ta'allum, kemudian amal, kemudian ta'lim. Ya. Ta'lim artinya mengajarkan. Membuat orang lain tuh juga memiliki ilmu sebenarnya kita. Dan termasuk bagian keimanan terbesar juga. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Tidak sempurna keimanan seorang dari kalian sampai kalian menyukai saudara kalian untuk mendapatkan apa yang juga kalian sukai. Ketika kita suka menuntut ilmu, maka kita akan mengajak orang lain menuntut ilmu. Jadi enggak mau kepentingan sendiri, pinter-pinter sendiri. Ya. Ketika kita suka beramal, maka kita akan mengajak orang lain beramal sesuai dengan apa yang kita suka juga. Makanya kita gak enak ketika menyuruh seseorang untuk beramal apa yang kita sendiri gak suka, gak hobi untuk amal. Dan ketika kita memaksakan diri untuk menyuruhnya, kita akan merasa ada kalimat-kalimat yang dipaksakan dari diri kita. Karena apa? Karena kita tuh gak merasakan itu. Nasihat yang dari hati itu walaupun kadang kalimatnya sederhana, tetapi karena dia dari hati maka sentuhannya beda. Ya, nasihat yang dari hati langsung. Antum ketika punya mujarabah dan tajribah tentang sesuatu, ketika menyampaikan pengalaman antum ke orang yang belum berpengalaman, itu akan terasa. Ya, terasa antum pernah mengalami. Tetapi kalau belum pernah mengalami, namun antum menceramahi saja, orang akan dengan sendirinya akan merasa belum bermakna. Ya, belum begitu bermakna. Antum menyeru anak-anak antum misal, baca buku banyak, tapi sendiri enggak. Selain kalimat yang kelak akan dipaksakan, anak-anak juga akan melihat penampakan antum. Bapak sendiri malas baca buku, urus saya. Ya. Nah, begitu ya. Ilm, ta'allum, amal, dan ta'alim. Asalnya orang berilmu itu mengajar. Jadi enggak berilmu sendiri. Asalnya orang berilmu itu mengajar. Sehingga orang yang berilmu namun tidak mengajar, maka ditakutkan dia dapat dosa nantinya. Ditakutkan dia sedang berkhianat. Dia sedang berkhianat terhadap ilmunya sendiri. Ya. Lebih-lebih ilmu akhirat. Orang kalau misalnya ilmunya duniawi, dia hanya ngajar di mana biasanya? Kampus, kursusan, sekolah, les. Jarang yang buka kursusan sendiri gratis, jarang. Kecuali mereka yang berhati mulia. Ya, jarang. Karena dunia. Karena asalnya ilmu dunia untuk dunia. Tapi asalnya ilmu akhirat untuk akhirat. Asalnya ulama untuk akhirat. Sehingga ketika sudah merangkul ilmu akhirat, maka dunia pasti Allah cukupi. Karena apa? Karena dunia tak akan pernah mencukupi akhirat. Gak bakal sebanding. Ketika antum sudah menguasai 5 kolam, maka otomatis 1 kolam itu udah mudah bagi antum. Atau menguasai 10 jurus, 1 jurus itu udah mudah bagi antum. Maka ketika antum menguasai ilmu untuk menuju akhirat, sebenarnya jangan mengejar dunia dengan itu. Kalaupun iya, maka jadikan antum mengejar dunia untuk mengejar akhirat. Paham gak? Misal, antum mengajar, butuh duit. Antum bisanya itu cuma nulis buku misalnya, nulis buku, nulis kitab, gitu kan. Dan antum benar-benar butuh duit buat apa, keluarga, buat nafkah, buat ini. Gak ada cara lain, mau dagang gak bisa. Maka lewat buku, penerbit. Antum cari duit gak di sini? Cari dunia. Tapi untuk apa? Bukan untuk dunia, untuk hal-hal yang memang diperintahkan oleh Allah untuk menunaikannya. Seperti nafkah dan semacam. Maka ini gak masalah. Lebih-lebih di zaman sekarang yang Allah pasti lebih mengerti daruratnya kita. Jadi gak masalah insyaAllah. Gak masalah. Kembali tadi masalah ilmu, amal, dan ta'lim. Asalnya orang berilmu itu menta'lim. Asalnya orang berilmu itu mu'allim. Untuk merealisasikan tadi hadis, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Dan para nabi tidak ada satupun yang bukan mu'allim. Para sahabat semua juga mu'allim. Semua perawi itu mu'allim. Itu minimal hadith balighu anni walau ayah. Sampaikanlah tentangku, yaitu tentang agamaku, tentang Islamku, walau satu tanda-tanda, satu ayat tentang Islaman. Balik. Tablighkan. Balighu, lafal waw, ada waw, jama' berarti umum kaum muslimin, berarti termasuk di dalamnya orang awam. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Wal takun waw atau ya atau istinafullah alam, mana enggak tahu sebelumnya. Lam lebih mati, tapi dia karena bertemu sebelumnya dengan waw, kemudian dia lebih mati, maka lam di sini lamul amr. Lamul amr dalam usul fikih perintah. Baik. Takun, jadilah kalian. Tadi karena yakun udah nafis atau tam. Minkum, ini kuncinya. Kuncinya. Minkum, ada ulama yang mengatakan min di sini min tab'idi ya. Ada ulama yang mengatakan min di sini min bayaniyah, yaitu menunjukkan jenis. Kalau ditafsirkan minkum min tab'id, berarti sebagian kalian saja yang beramal ma'ruf nahi munkar, yang dakwah. Tapi yang sahih wadar wallahu alam adalah min di sini bermakna bayan untuk semua jenis. Jenis dari siapa? Minkum, dari kalian kaum muslimin. Jadilah kalian semuanya ummat yad'una ila khair, mendakwahkan kebaikan. Meskipun kalian sebelumnya kotor. Bahkan meskipun kalian memang ada kekotoran dalam diri kalian, tapi tetaplah menjadi penyeru kebaikan. Karena gak ada udzur. Antum kotor berarti antum dakwahi kepada kekotoran, itu enggak, gak ada udzur, tetap dakwahi kepada kebaikan. Oke, para ulama Hasan al-Basri mengatakan, kalau misalnya nunggu suci dulu, siapa? Gak ada di sini yang suci. Sebagaimana kalau sekarang, kalau nunggu jadi kibar dulu, tua dulu, baru ngajar, terus sekarang siapa yang bakal memberikan susu kepada umat? Sementara ustaz-ustaz kibar, gak semuanya bisa merangkul semua umat sekarang. Apa bisa? Apa bisa tiap hari kesini, kesana, kesini? Apa kuat? Sekarang umat itu berhajat, bahkan darurat, untuk benar-benar ada ekspansi dakwah, tidak hanya di perkotaan. Allah. Ya, di perkotaan tentu, karena banyak orang harus ada banyak. Tapi ekspansi dakwah itu berdalaman, siapa yang mau? Maksudnya sekarang kalau misalnya kita ada dai-dai dikirim ke pedalaman dari hizb tertentu, kita langsung suruh. Nah, ini hizb pulang, gak ada artinya. Kan dia hizbi, mencari dunia, cari kekuasaan. Allah, lisan, lidah dan suudzon seperti ini, tanpa bukti, tanpa tasabut, itu nanti yang akan dihisab kan. Ya, maksudnya ada beberapa memang golongan dari kaum muslimin yang mungkin tidak seragam selogo dengan kita, selogo radio dengan kita mungkin, ya. Yang mereka itu punya kontribusi besar di tempat-tempat yang kalau kita kesana kita akan nangis mungkin. Dan seandainya lisan atau hasil dari lisan kita terdengar di telinga mereka yang sedang berjuang, bisa jadi mereka merasa terzalimi, wattaqi da'wa al-mazlum. Ya. Jangan hanya mengira bahwasanya ketika sudah ada logo yang kita ridhoi maka itulah yang selamat, kemudian kalau selain dari itu maka perlu dipermasalahkan. Al-aslu fil muslim adalah, asalnya muslim itu adil. Asalnya kepada muslim itu husnudzan. Apapun dia latar belakangnya, kecuali jika ada qorinah atau dalil yang membuat kita harus waspada. Asalnya. Ya. Sekarang butuh ekspansi. Ketika seseorang harus menunggu dulu usia tua baru dia mengajar dan mentalkin, maka Allah, para musuh kita itu tidak menunggu usia tua untuk menyesatkan umat, tidak menunggu. Mereka berlomba-lomba dan mereka tidak hanya satu sekte, banyak. Sementara kita ini satu, tapi berpencar dan berpisah-pisah. Maka sampai kapan? Seperti ini, apa nunggu sampai kemudian berusia lanjut sudah dihormati orang, penghormatan orang itu tidak bisa secara instan, melainkan dilihat perilaku perangainya secara jangka panjang. Ya, nunggu belajar dulu sampai usia 45 belajar baru keluar di tengah manusia berdakwah, siapa kamu wahai Pak Tua, ya kan? Maka apa yang ditunggu? Begitu juga dengan antum. Ya. Antum jangan menunggu jadi sesepuh dulu baru antum berdakwah. Salah itu. Itu pemikiran salah Allah. Oh, untuk zaman sekarang lebih-lebih. Salah pemikiran itu. Zaman sekarang tidak bisa disamakan dengan yang sebelumnya. Ada yang harus bergerak dari kalangan muda, belajar dulu tentu saja. Sampai alhamdulillah ilmu alat cukup, insya Allah ajarkan kepada anak-anak, kepada pemuda, orang tua mau silakan. Itu yang diminta sekarang. Ya, insya Allah antum akan menjadi seperti itu. Nah, kembali ke asal dari alim adalah muallim. Dan ta'lim adalah amal. Sehingga seolah ta'lim itu termasuk bagian dari yang kedua, yaitu amal. Yaitu kalau misalnya dia memang berilmu kemudian beramal, maka dia enggak boleh tidak ta'lim, harus ta'lim. Sebarkan, walaupun bukan kajian. Ya. Dan sampai kalau misalnya mindsetnya da'i, menyebarkan amar ma'ruf nahi munkar itu hanya di majlis. Apa bedanya dengan kata orang sekuler bahwa saya Islam itu hanya di antara dua tiang masjid? Bahwa saya amar ma'ruf nahi munkar itu di segala tempat dan di setiap waktu. Baik terhadap diri sendiri ataupun yang lainnya. Ya kan? Dan itu tadi safar harus tiga hal itu. Ilm atau ta'lim, amal dan ta'lim. Kembali ke safar. Ada surat Al-Ankabut. Alif Lam Mim. Ahasiban nasu ayyutraku ayyakulu amanna wahum la yuftanun. Walaqad fatanna alladhina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wa la ya'lamanna al-kadhibin. Am hasiba alladhina ya'maluna as-sayyi'at ay yasbiquna sa'a ma yahkumun. Alif Lam Mim. Ahasiban nas, apakah manusia menyangka? Kalau bisa antum buka HP dan lihat suratnya daripada enggak ngapa-ngapain. Apakah manusia annas itu manusia semua, apakah manusia itu nyangka ayyutraku mereka akan ditinggalkan? Apa manusia menyangka mereka akan ditinggalkan? Ayyakulu amanna, ditinggalkan gitu aja mereka bilang kami telah beriman ya Allah, kami telah beriman, kami muslim, kami mukmin. Terus kemudian ditinggalkan itu saja, oh iya kamu nanti masuk surga. Ditinggalkan begitu saja, wahum la yuftanun, dan mereka tidak diuji. Apakah kayak gitu? Nah, la yuftanun, la yuhtabarun. La yuftanun, la yuhtabarun. Tidak diuji. Berarti bala itu kepastian. Ujian itu adalah kepastian. Namun selamat atau tidaknya dalam menghadapi ujian itu belum tahu kita kan? Selamat atau tidaknya dari ujian kita belum tahu. Kenapa ini kok kajian poin-poin ini? Nah, jadi ini darul bala, yaitu negeri ujian. Ujian di mana-mana, fitnah, ujian. Jadi kita tidak akan ditinggalkan ngomong beriman begitu saja tanpa ujian. Harus ada ujiannya. Jadi ujian, adanya ujian itu pasti, ya. Dan nggak bakal berubah ini. Sunnatullah. Hal-hal itu akan teruji dan segala hal bisa berubah. Dan yang tidak berubah itu adalah adanya perubahan. Ya enggak? Keberadaan perubahan itu sesuatu yang tidak akan berubah. Maksudnya, segala hal akan berubah. Akan ada berubah. Enggak ada yang sama. Ya. Antara baik dan buruk, kemudian antara kondisi kita hari ini dengan besok, ada perubahan. Itu sunnatullah. Fitnah di sini ada. Nanti setelah saya fitnah di sektor lain, ada semua. Dan Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan membebani manusia di luar kadar kapasitas dia. Orang ada yang berilmu, ada yang jahil. Fitnah terhadap orang berilmu tidak akan Allah samakan dengan fitnah terhadap orang jahil. Ya. Ada orang hartanya banyak dan ada orang hartanya sedikit. Dan fitnah yang Allah uji pada orang yang berharta banyak tidak sama dengan fitnah orang. Sesuai dengan kadarnya, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan membebani seseorang kecuali sekadar wus'ah. Wus'ah itu keluasan, kemampuan dia. Kalau misalnya ini harta sedikit, ada ujiannya sesuai dengan wus'ahnya dia. Harta banyak, ada ujiannya sesuai dengan wus'ahnya dia. Itu pasti. Jadi fitnah. Fitnah itu bala ikhtibar imtihan. Adanya bala, adanya ikhtibar, adanya imtihan, itu nanti untuk apa? Ada Allah sebutkan. Intinya supaya nanti di akhirat kita juga teruji. Jika kita ingin bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka sering-seringlah kita bertemu di dunia dengannya. Ya. Bagaimana caranya? Bagaimana caranya supaya kita bisa nanti bertemu dengan Allah? Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan. Dan juga dia berbuat syirik. Barang siapa yang pengen liqa' kepada Allah nanti, beramallah soleh. Amal setelah berilmu tentu saja. Nah, persiapan untuk liqa' kepada Allah itu liqa' di waktu-waktu salat. Dan ada liqa' khusus secara privat, yaitu di malam hari dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan tujuan untuk meminta apapun yang diminta dari sesuatu yang mubah, sunnah ataupun wajib, atau menghindari dari apapun yang layak dihindari dari sesuatu yang mubah, makruh atau haram. Ya. Persiapan liqa kepada Allah disiapkan di dunia. Nah, yang kemarin sudah ana kasih tahu, kalau seseorang mengerti jauhnya tujuan safar, maka dia akan bersiap-siap. Kalau seseorang tidak mengerti jauhnya tujuan safar, maka dia akan berleha-leha, santai. Tujuan safar kita itu kan tinggi. Ada yang disebut sebagai al-matalib al-aliyah. Al-matlab al-ali itu adalah cita-cita yang tinggi. Kita apa yang cita-cita kita yang tertinggi apa? Intinya puncaknya itulah liqa rabb. Bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang kita inginkan. Itu cita-cita tertinggi, masuk surga. Dan kita tahu dikiaskan dengan gunung, semakin tinggi gunung maka semakin lama menempuhnya, semakin sulit menempuhnya. Dan safar menuju akhirat itu jangka waktunya panjang. Jika kita tahu itu begitu panjang, maka berbekallah sebanyak-banyaknya. Orang yang jahil akan tujuan ini, maka dia akan foya-foya, enak-enakan, merasa aman, merasa aman. Yang kemudian waktu habis dan dia tidak bisa kemana-mana kecuali kepada penyesalan. Maka janganlah kalian menyesali kecuali diri kalian sendiri yang telah berbuat seperti itu ketika hadir masa perbekalan. Nah, berbekal dengan ketakwaan dan kita sedang dalam keadaan safar walhamdulillah. Hasiban nas ayutraku ayakulu amanna wahum layutan. Fitnah dari beragam segi. Fitnah ekonomi, fitnah sosial, fitnah psikologis, fitnah fisik, sakit dan semacamnya. Fitnah ekonomi. Pada hari ini fitnah ekonomi. Allahul musta'an. Riba di mana-mana. Perdagangan yang enggak kenal halal haram berseliweran di mana-mana. Kita tanpa pikir panjang melakukan sesuatu yang kita tidak belum ketahui hukumnya. Masih syukur alhamdulillah kalau kemudian Allah tegur, kemudian kita beristighfar dan meminta ampun kepada Allah. Alhamdulillah. Itu jauh lebih baik daripada kita tidak diperlakukan seperti itu oleh Allah. Karena seseorang berbuat salah, ditegur sama Allah, itu tanda-tanda Allah menyayangi dia. Baik. Ekonomi sekarang, Allah musta'an. Sehingga banyak orang mengejar sesuatu yang sifatnya fata morgana dan sementara. Orang mengira bahwasanya dunia itu akan selamanya. Ya. Orang akan mengira bahwasanya segalanya apa adanya ada di dunia. Bahkan ketika orang berhendak ke akhirat, ada yang ternyata ada apa-apanya. Karena apa? Mengejar dunia, duit, uang, ekonomi. Padahal Allah dialah Ar-Razzaq. Ketika dikatakan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, beribadahlah. Kemudian selanjutnya ada juga innallaha huwa Ar-Razzaq. Disebut Ar-Razzaq kenapa disebut Ar-Razzaq di sini? Karena kalau misalnya kita beribadah dengan baik, benar, maka Allah lah yang mencukupkan. Allah lah Al-Kafi, Dia yang mencukupkan. Dan kata Rasulullah, ad-du'a'u huwal ibadah. Doa itu adalah ibadah. Sehingga mau nyari duit, ekonomi supaya mapan, doa. Doa kuncinya. Orang banyak meminta bekerja pagi benar-benar sampai malam, kayak mulai enggak, atau doa pun malas. Sekarang bagaimana dia bisa mencukupi hidupnya? Tapi ternyata walaupun dia seperti itu tingkahnya, Allah tetap cukupkan hidupnya. Allah saking apa pemurahnya Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah. Dari segi ekonomi. Dan ini fitnah yang besar untuk zaman sekarang. Diselingi dengan malasnya bersedekah dan giatnya dalam riba. Ya, riba itu lebih buruk dari antum mencuri, benar. Riba itu dobelnya mencuri. Antum mencuri jelas orang mujma sepakat mencuri itu buruk dan sebagainya. Tapi riba itu mencuri khafi, secara khafi, khafa, mencuri secara terselubung dan ditambahi dengan menambah hal-hal yang lebih buruk daripada mencuri. Riba lebih buruk. Baik. Padahal dianjurkan sedekah. Orang banyak menabung dengan harta riba. Semakin besar, semakin besar ibarat dia lebih buruk daripada pezina terhadap ibunya. Lebih buruk terhadap daripada 36 kali berzina, semakin juga menggunung. Akhirnya apa? Anak-anaknya gak ada yang jadi. Menikah kemudian cerai. Ya. Menikah kemudian cerai. Ini aja. Padahal kalau misalnya dia mau mencari harta halal, itu cukup yang berkah saja. Yang berkah. Biasa, alhamdulillah cukup. Dia berdoa kepada Allah keberkahan terhadap harta itu. Kemudian mengingatkan istrinya, dan istrinya juga mengingatkan dia. Bahwasanya tidak harus kita menjadi kaya. Namun yang harus kita mengkonsumsi yang halal saja. Maka prinsipnya itu jangan takut miskin. Orang yang takut miskin itu dia yang akan memakan harta haram. Kenapa? Karena dia dependent dengan rasa takutnya dan dengan dunia. Tetapi orang yang tidak takut miskin namun berusaha, itu dependent kepada yang memberi makanan, yang memberi rezeki, itu as-samad Allah Subhanahu wa taala. Jangan takut miskin. Di sini kita lihat orang yang takut miskin itu yang pelit sedekah. Padahal sedekah itu insyaallah bisa menolak bala, bisa memperbaiki hubungan sosial. Dan mana qasad, tidak akan berkurang sebenarnya harta yang disedekahkan sebenarnya. Tapi sedekah itu adalah menabung. Untuk sedekah itu investasi yang lebih besar daripada sekadar menabung. Ya. Sedekah. Dan sedekah itulah yang disebut sedekah, sedekah yang menunjukkan benarnya pemilik harta. Bukhl atau syuh itu lawan dari sedekah yang menunjukkan tidak benarnya harta yang dimiliki. Atau syubhatnya harta yang dimiliki. Nah, ayat bersedekah. Kalau prinsip orang kaya menabung pangkal kaya. Itu sahih. Ayo coba lebih disyariatkan lagi sedekah pangkal kaya. sedekah pemakaian. Dan banyak cerita tentang sedekah yang membuat kalau kita dengar tergugah kita, Masya Allah. Ya. Buat cerita sedekah bisa menolak, Insya Allah Taala. Ada seseorang, dua pemuda biasa, weekend itu berlibur kemana juga, berdua mobil, satu mobil, teman dekat, laki-laki. Kemudian suatu weekend berpisah mobil, beda mobil, tapi tujuan sama, mereka jalan bareng, beriringan berdua. Pas di tengah perjalanan ada seorang kakek tua yang mengharapkan dana dengan baju yang seperti itu. Salah satu pemuda ini berhenti karena iba, dan pemuda yang satunya lagi jalan terus melihat biar aja, nanti juga disusul. Ya udah. Yang pemuda yang berhenti ini kemudian memberi sedekah kepada orang bapak tua itu. Kemudian dia pun menyusul temannya. Dia melihat mobil temannya berhenti, ternyata sedang terperosok di sebuah semacam lubang di jalan. Dia pun berhenti kemudian mengecek temannya itu. Pas dilihat ternyata sudah meninggal. Dia ternyata sudah meninggal. Dan ternyata pemberhentian dia ketika ke kakek itu, itulah yang menyelamatkan kepada Allah, membuat dia tertunda perjalanannya. Alhamdulillah, selamat. Dan ada seorang, yaitu gurunya Imam Al-Baihaqi, Imam Al-Hakim An-Naisaburi, Imam Al-Hakim, penulis kitab Mustadrak ala Sahihain, mempunyai penyakit di wajah. Ya, penyakit di wajah. Yang kemudian suatu ketika sembuhnya itu bukan karena apa-apa, tapi karena sedekah. Ada di zaman modern ini juga, ada kasus di tanah Arab, seorang bapak tua terbaring di atas kasur di rumah sakit, tidak bisa bicara dan tidak bisa ngapa-ngapain, kondisinya sangat buruk, dan selama setahun tidak membaik dan tidak memburuk, gitu terus konsisten kondisinya. Dan dari hari pertama, tiap hari tanpa henti selalu ada dua orang yang mengunjungi kakek ini, bapak tua ini, yaitu perempuan, satu perempuan dan satu anak remaja laki-laki, mungkin ibunya atau mungkin bapaknya, suami. Nah, selama setahun terus mengunjungi bolak-balik. Itu sampai dokter itu muak melihat mereka berdua. Sudahlah bu, ibu tiap hari kesini. Bahkan di waktu-waktu kunjungan seperti ini, karena waktu kunjungan sempit, kan? Selalu seperti ini. Enggak ada perubahan bu, walaupun di apa kata ibu itu. Sebenarnya yang menolong itu hanya Allah. Yang menolong itu hanya Allah, yakin. Dibiarinlah, dah biarin tekak. Yang pada suatu ketika tiba-tiba bapak tua itu sadar. Kemudian langsung terduduk. Pada kaget itu suster-susternya. Terduduk kemudian mencabut semua peralatan-peralatan kedokteran yang nempel di tubuhnya. Kemudian minta dokter, tolong ini cabut semua. Langsung bisa ngomong. Pala semuanya itu gak bisa ngomong sama sekali. Nah, kaget semuanya, pada dokter kaget. Dan ini di saat belum kunjungan. Kemudian pas jam kunjungan datanglah seperti biasa ibu-ibu dan anak remaja itu. Pada itu mereka tentu berharap, setiap hari berharap untuk mengunjungi. Pas buka pintu kunjungan, bapak itu udah duduk atau yang lain, berharap terus seperti itu. Dan pada kali ini mereka tercekat, kaget. Masya Allah, bapak udah sembuh, Yesus sudah sembuh, dan bicara lancar yang membuat kaget. Kemudian para dokter pun mereka merasa takjub. Ibu, hal ini di luar kontrol kami sama sekali. Kami tidak ada kuasa ini, enggak tahu kok bisa seperti ini. Kami enggak bisa memahami kenapa bisa seperti ini. Maka apa kata ibu itu? Begini Pak Dokter, pokoknya ibu itu nggak mau ngasih tahu tadinya. Tapi kan dipaksa sama dokter, dipaksa. Akhirnya baik ya. Karena ibu, karena para dokter maksa saya kasih tahu. Kuncinya. Di hari pertama Bapak ini sakit, kami berdua pergi ke rumah anak-anak yatim piatu. Kemudian kami sedekahkan beberapa harta kami dan kami minta kepada Allah. Semoga menyembuhkan. Baru Allah jawab setahun kemudian. Itu dari sedekah Allah. Ya. Lalu suatu ketika, dan ini cerita, dan cerita yang mungkin antum punya cerita yang lebih baik tentu saja. Ketika dulu hari Ahad waktu anak masih kuliah, semester berapa lupa ya, 2011 atau 2012. Jadi 2011, 2012 itu sebenarnya di kampus UI itu ada jurusan yang sudah mengenal anda mengajar di sana, dan beberapa murid-murid saya juga ada yang mengundang untuk mengajar di area Depok jauh sana, anda lupa nama daerahnya, dekat Gema Ihsani Press pokoknya, atau daerah Juanda kali ya, lupa jauh ya dari Juanda masuk lagi. Nah, suatu ya ada undangan buat ngajar rutin bahasa Arab untuk beberapa anak UI yang tinggal di daerah sana, ngekos di sana jauh. Baik, insya Allah. Dahulu kereta masih mungkin agak kayak sekarang, kereta itu masih banyak yang ekonomi. Dan sebenarnya itu lebih anak supaya daripada kereta sekarang sebenarnya, karena lebih merakyat dan lebih mengenang, ya. Mengenang penderitaan masa lalu, ya. Nah, naik kereta, alhamdulillah. Dengan modal yang modal mahasiswa lah, sekaya-kayanya punya modal jalan mungkin 20.000 tuh udah alhamdulillah banget gitu. Atau sekitar 20.000 lah. Karena saat itu alhamdulillah ana udah bekerja, jadi enggak begitu bergantung soal penghasilan. Turun di stasiun UI. Waktu itu stasiun UI masih belum dibongkar, itu-itunya masih bebas. Ya. Kemudian menunggu di halte stasiun itu ada yang seberangnya kandang itu, sekarang udah bukan kandang, kandang hijau gitu ya. Duduk di situ lama, panas karena duduk lama itu karena apa, nunggu jemputan, nggak ada jemput. Zaman itu belum ada WhatsApp, zaman itu nggak tahu udah ada apa belum, pokoknya HP ana belum sebagus sekarang, jika pun sekarang itu disebut bagus ya. Zaman itu belum ada WhatsApp. Jadi SMS kok nggak telepon, ditelepon nggak diangkat-angkat. Orang yang di perjalanan masih jauh, macet. Karena kalau nggak salah Pocin waktu itu lagi tutup jalan akses menuju UI, kalau masalah seperti itu. Ya udah, nunggu lama, panas ya Allah. Sepertinya saya di terang-terang itu jam sebelum zuhur itu. Lama, panas. Ya Allah, saya terlalu ya Allah gitu. Apa yang diinginkan sebenarnya saya udah dia nggak tahu dah pokoknya. Aduh, nggak tahu. Terus tiba-tiba ada emak-emak mendekat. Memang kadang-kadang emak-emak itu aneh. Kadang-kadang mereka suka mendekat. Ada emak-emak mendekat, bawa tas kecil. Kemudian mukanya muka nelangsa atau nelongso versi Jawa. Nelongso, sengsara gitu. Mas, kemudian curhat ke anak. Saya kesesat, anak saya di Bogor, saya dari stasiun Bogor, saya nggak tahu stasiun lagi. Itu waktu itu anak nggak sama sekali suzon, sama sekali, bahkan anak pengen nangis dengernya. Itu entah ini emang saking halusnya hati atau memang polosnya diri, gitu. Nggak tahu, wah ya, pengen nangis saja. Atau mungkin memang anak lagi dalam keadaan sengsara juga, jadi anak merasakan dia itu sengsara. Wah, Bu sabar Bu ya Allah sabar. Hampir nangis tuh, udah berkaca-kaca. Mungkin kalau dia tonjok, pecah itu mata itu. Ya sabar Bu ya. Gak berpikir dia bakal minta duit, gak berpikir. Mas, apa saya butuh duit, ini butuh duit, ini butuh duit. Waduh, pikir duit yang berapa ya? Terus, Masya Allah. Kalau gak salah 20 sekian ya. Pokoknya sisanya itu, pokoknya anak kasih 15.000. Anak asli 15.000. 15.000. Ya, oh, ya kan biasanya buat ongkos. Itu belum ditambah anak mikir nanti dijemput ya. Pulangnya gimana, bingung. Waktu itu kan belum ada komuter lain atau udah ada tapi ekspres gitu. Jadi mungkin karcis 1.500 dari Depok itu ke Kalibata atau Selandia Baru. Ya udah kasih 15.000. Ini bu, saya cuma punya segini, ntar buat pulang saya khawatir nggak punya duit. Ya udah, baik. Ya udah, abis itu makasih ya mas, makasih. Alhamdulillah, alhamdulillah mas. Baru kemudian tong gitu, baru mikir kok bisa ya saya ngasih ke dia gitu. Padahal itu belum makan siang, lapar dong, kulit lapar, kepanasan, kan? Kok bisa ya saya kasih? Terus habis itu kok orang asing, terus kok mulai kayak ini modus deh, mulai berpikir kok baru banget ya saya di don, mulai berpikir ya Allah, ah udahlah biarin lah, ikhlasin aja lah, siapa tahu ibu itu bener lah. Tapi ini memang ketiga itu sampai anak kasih 15.000 itu anak anterin ke loket, anak anterin narcis kan mau ke Bogor, bilang ibu mau kemana bu, mau ke Bogor nah gitu, mau ke Bogor mas, ya udah anak anterin. Beliin pokok-pokok, habis ibu, terus ana anterin sampai peron. Udah ada penjaganya gitu, udah pakai helm dia penjaganya. Nah udah, ini pak tolong iniin pak ya, jagain ibu ini karena dia tersesat. Udah habis itu tenang, emang hati udah tenang. Alhamdulillah, bantu orang bilang. Alhamdulillah, jalan. Ke itu lagi, ke mana? Halte lagi, udah duduk aja, menyepi, liburan kan. Diam gitu. Masih nunggu sambil dalam hati tuh dongkol, astagfirullah nih murid mahasiswa emang masya Allah, mahasiswa sekarang dealnya jam berapa gitu kan, nggak tahu kalau misal saya tuh punya perut dan punya kulit gitu, perut bisa lapar, kulit bisa kepanasan. Aduh, datang terus dah, alhamdulillah datang ternyata akhwat, astagfirullah akhwat, terus gimana nih aneh, udah antum minyak aja, antum yang ngedarahin anak di belakang tuh, astagfirullah anak. Mikir dong, aduh. Enggak, tapi anak gak mau gitu, anak astagfirullahaladzim, tambah kecewa anak. Sebeginikah saya diperlakukan gitu kan. Jadi terasa diri amat terhina kau lakukan gitu. Kok kayak gini? Udah mikir tuh, udah nanti duit pulang gimana gitu kan. Terus sekarang disuruh ngeboncengin akhwat. Udah gimana? Enggak mau. Di mana rumahnya? Di mana tempatnya? Di sini. Aduh, daerah mana? Enggak tahu. Itu udah putus asa dulu. Udah kita putus aja. Udah pengen gitu ngomongnya. Udah putus asa. Enggak usah. Udah ngecewain kamu nih. Pengennya gitu cuman aduh. Pahit banget gitu kan. Gimana? Ya udah gini aja. Apa ya, ojek, ada ojek kan, ojek kumpul di situ ojeknya. Pakai enggak pakai G ya. Ada ojek-ojek asli pada ngumpul di situ. Nah ini baterainya habis. Ada ojek ngumpul di situ. Bisa tolong enggak? Saya kerepotan. Tolong. Akhirnya ojek-ojek itu ya. Langsung dilamar akhwat tersebut. Ya, begitu dijelasin kan, nggak tahu jalannya apa gitu. Dijelasin lobby dan semacamnya. Dalam hati, alhamdulillah ada ojek, ada solusi. Tapi masih mikir, mudah-mudahan nanti dibayarin pas ya. Uang tinggal berapa ribu gitu kan? Nggak kalau masalah 3.000 deh, kalau masalah 3.000, 3.000 kalau masalah. Woi anak ngasih ke ibu-ibu itu totalnya tuh 15.000. Nah, gimana nih? Oh, udah naik ojek lama, udah gitu akhwat bahkan ojeknya sendiri nyerah. Mas, bang itu mbak-mbaknya cepet banget saya sampai ditinggal kita cepet banget itu akhwat ini anak UI ini satu ini orang Jawa kan, udah jalan pak kenceng banget gitu kan. Ya, terus sampai sana jauh banget, kita udah mikir ini berapa bilnya ini apa namanya pokoknya mudah berhenti, kalau misal pokoknya kalau ditagi langsung bilang ini mbak ini yang bayar, oh, yang atau turun langsung menjauh dari wajah itu. Dan repotnya lagi kita lost apa kehilangan dia gitu loh. Dia udah meninggalkan kita. Kan bingung lah. Pokoknya ujung-ujungnya dicerai, pokoknya ujung-ujungnya akan ada gemaisan impres, ada gini, telepon gitu. Udah sampai sana, ya alhamdulillah akhirnya bayarin, udah tenang. Pas ngajar itu, mikirnya tuh dua cabang antara ilmu dengan tarif. Mikirnya ilmu dengan biaya nih pulang, gimana gue pulang nih kan? Gimana pulangnya nih? Karena Allah gak berpikir bakal dikasih apa enggak. Gimana pulangnya nih? Masalahnya mau minjem duit sama ini mahasiswa, mereka marah mahasiswa, apa tensing gitu kan? Secara gitu kan, masa guru nggak punya duit? Mikir. Gimana? Terus sebelum menjelang maghrib, akhirnya ya udah selesai pajian, ngajar bahasa Arab, dikasih bingkisan. Dikasih bingkisan. Tadi itu aduh mikir-mikir tuh, nah udah decide kalau memang sampai akhir enggak ada duit atau enggak diojekin sama anak-anak ini, udah nekat aja. Bismillah. Enggak tahu bismillah juga gimana bismillahnya tuh. Bismillah apa ya? Maksudnya mau pinjem enggak mungkin gitu kan. Mau pinjem ini masalah harga diri, mau jalan jauh. Kan bingung. Tapi alhamdulillah dapat bingkisan, isinya roti. Ada amplop, alhamdulillah nih. Alhamdulillah nih amplop isinya duit nih, bukan permohonan apaan, syukuran bukan gitu dong. Mudah-mudahan gitu kan. Ya alhamdulillah pas lihat apaan nih. Wah, alhamdulillah ada. Ada ini amplop putih. Mudah-mudahan ada isinya nih. Ini emang bukan enggak ngarep beneran, enggak ngarep gitu. Mendingan minjem gitu kan. Ya udah, akhirnya pergi. Dan alhamdulillah kalau enggak salah waktu itu pergi pun diojekin dan dibayar, alhamdulillah. Sampai pocin kan. Pas dibuka amplopnya 150.000, Allah kasih 10 kali lipat. Alhamdulillah, pas banget. Pas. 10 kali lipat persis. Ada nih cerita juga. Yang juga mirip dengan itu, namun kalau ini insyaallah lebih membastis lah. Kalau ini kan juniornya. Ini seniornya, yaitu ibu saya. Waktu itu kita kan beranak 8 bersaudara. Lagi kere-kerenya itu. Sebenarnya kita sih orang kaya, cuman gimana ya? Mau kita bilang ngaku orang kaya, kita enggak pernah ngomong-ngomong ke orang kalau kita tuh orang kaya. Saya ikhlas. Nah, itu waktu itu uang di keluarga tinggal 7.000. Tinggal 7.000. 7.000 bayangin buat anak sekian banyak itu. 7.007.000 udah enggak bisa diubah. Diplototin juga dia enggak bakal berubah. Udah bingung suami istri kayak ayam lagi. Kalau anak waktu itu enggak bingung. Soalnya anak enggak ada di rumah gitu. Nah, bingung ini gimana buat besok ini? Ya. Karena mikir gini, besok hari masih panjang enggak tahu sampai kapan. Kalaupun besok mati tetap kita harus bayar kuburan kan? udah gitu, datang paman yang Betawi kan kita keluarga Betawi besar ada. Datang paman yang Betawi ini, kok berallah ini paman ini enggak bakal ke rumah kecuali pasti kok minta atau pinjam sesuatu. Jadi udah melihat ya udah deh, datang dia. Udah husnuzan duluan pasti kalau enggak ngutang minta husnuzan. Karena emang itu pengalamannya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bu, ini nih gua ngomongin gua yang biasa Betawi ya. Gua lagi butuh nih. Di rumah enggak ada duit enggak apaan. Aduh. Itu juga kata ibu ada privat. Kursus privat ya. Kita di juga cuman punya tinggal uang 7.000 doang gitu kan. Ya udah enggak apa-apa pinjam 7.000. Oke, gila. Anak itu cuma berapa? Cuma dua anak dia. Udah cuma dua doang kok. Ini anaknya ini. 8. Enggak apa-apa, ibu enggak apa-apa. Ya Allah. Selaka kata orang, ya Allah, biha, ya Allah, biha. Ya Allah. Masih aja mau pinjem, Bun. Aduh. Tapi gimana ya? Ya udah dikasih aja 7.000 dengan polosnya udah. Ya udah kasih aja siapa tahu nanti bantu. Itu gitu polos banget gitu. Udah pulang, udah. Keren, udah hilang udah. Udah enggak punya apa-apaan. Cuma punya keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Udah punya apa-apaan itu. Udah enggak ada apa lagi, enggak ada yang tersisa udah ada. Enggak itu udah kayak Abu Bakar itu kan. Abu Bakar radhiyallahu an. Umar itu udah pengen berlomba ketika itu. Saya pengen melewatin Abu Bakar setengah harta saya, ya. Setengah harta saya dibawa di tenteng. Udah di majelis juga di ketika bertemu Rasulullah, nih Rasulullah setengah harta saya. Pengen tahu nih kepo ini, bakal kalah nih Abu Bakar, bakal kalah nih. Rasulullah, itu Abu Bakar berapa dia? Dia kan, wah Abu Bakar udah ngalahin kamu. Berapa berapa? Abu Bakar semua hartanya, astagfirullah, aduh kalah lagi aneh, aduh. Kapan, kapan gitu bisa ngalahin Abu Bakar? Tapi maksudnya di sini hadisnya jangan sampai antum salah paham ya. Maksudnya di sini Abu Bakar semua hartanya disedekahkan itu, maksudnya harta yang beliau pegang, bukan semua propertinya semua dikalkulasikan menjadi uang, dikonversikan jadi uang, bos habis total 100%. Enggak, bukan itu maksudnya. Maksudnya yang ada di tangan dia sekarang semuanya ya dihabisin kan. Itu maksudnya gitu. Jadi enggak ada alasan juga kita semua harta kita punya terus sampai terkuras habis enggak ada punya apa-apa, itu salah, bukan itu maksudnya. Ya. Jadi masih ada properti beliau. Baik. Jadi itu terkuras lah. Ya, kalau kan ini kan di keluarga 7.000 doang, ya. 7.000 enggak seberapa gitu mikirnya. Insyaallah ganti. Karena apa yang ada di kita sekarang itu jauh lebih berharga daripada itu. Ya. Punya anak ya kan 8 dijual satu-satu. Ya, itu jauh lebih berharga daripada itu. Iya, insyaallah. Tuh mikir kan 7.000 tapi ya enggak gitu juga sih mikirnya. 7.000 gimana buat besok nih kan? Ya, apa mau wafat bareng-bareng gitu. Enggak mungkin. Ya, pergi nyari pinjaman. Mulai gali lubang tutup lubang, nyari pinjaman. Habis minjemin orang, terus minjem ke orang. Ya, minjem sampai enggak dapat-dapat. Balik ke rumah. Ada tamu. Ya kan? Ada tamu dan ternyata rekan-rekan ayah. Rekan lama. Enggak, ada tamu. Nyiapin seadanya aja lah. Pokoknya enggak punya apa-apa, enggak beli apa-apa. Karena enggak punya apa-apa. Maksudnya enggak punya apa-apa yang baru gitu. Ya punya air, ada air. Makan buka stadion atau gimana, pokoknya gitulah. Akhirnya dan selesai lah. Dikabarin apa ya? Alhamdulillah, siapa tadi teman-teman lama yang kerjasama ini dikasih map isinya bawa 7 juta rupiah. Alhamdulillah 7 juta rupiah itu bisa beli kitab Mustad Imam Ahmad itu. Langsung mikir gitu ya, nggak mikir makan ya, karena apa kata Imam Ahmad itu lebih baik ilmu daripada makan lebih butuh, tapi nggak gitu juga. Jadi 7.000 naftahin minjemin, bahkan nggak tahu bakal dibayar apa enggak, bodo amat lah. Yang ini kasih orang butuh diganti sama Allah berapa kali lipatnya? Hah? 1.000 kali lipat? 1.000 kali lipat? 7 juta. Dan ini cerita kisahnya tak terjadi. Kalau orang tuh nggak percaya, tanya deh nanti ke rumah. Tapi ke rumah bawa amplop juga ya. Tanya. Jadi masya Allah itu sedekah kayak gitu. Happening banget nanti akan jadi setelah itu. Antum misalnya ada kegalauan, antum ada cita-cita, antum sedekah lah. Beneran. Sedekah terutama ke orang tua, maksudnya orang tua, baik orang tua sendiri terutama ya. Atau orang yang sudah tua, maksudnya usianya tua gitu loh. Karena doa mereka itu kadang gak terputus, gak berhenti. Antum doa apa, ada janda atau mama gitu. Kan biasanya kok udah suka, udah ngomong gitu, itu apa full stopnya itu gak ketemu. Iya. Pulsatnya nggak semu, nggak ada tanda seru, nggak ada tanda tanya, ada koma koma koma koma terus titik titik titik koma koma koma terus, jadi nggak berhenti. Ya, masih pisang buat ibu-ibu tua. Ibu pisang buat dimakan ya, lumayan insya Allah enak lah. Masya Allah, terus berentuk. Wah, mungkin aja doa itu di antara doa itu ada yang diamini malaikat, antum kena dengan doa itu. Masya Allah, itu bisa. Tulus itu mereka doain. Mereka doain itu lebih terus daripada doa seorang akhwat kepada antum atau antum kepada akhwat. Iya. Yeah. Doanya mereka itu lebih tulus insya Allah ta'ala. Makanya kalau misalnya anak pribadi, dan mudah-mudahan antum juga mencontoh, dan mungkin antum sudah lebih duluan melakukannya. Kalau ada anak ada program, ada kegalauan, ada kesulitan, ada apapun yang anak berharap bisa menuntaskannya, anak enggak kemana-mana, langsung ke orang tua, ke ibu bapak, langsung ke rumah. Walaupun habis subuh jauh, malamnya pikiran sakit, enggak enak, besok pagi langsung habis subuh pergi langsung naik motor, habis subuh pergi pulang, habis itu berusaha membahagiakan. Setelah itu baru bilang, ibu. Ada gini-gini, ada gini-gini, ngomong. Oh iya, iya. Didoain. Didoain, insya Allah. Makanya kalau misalnya lihat, insya Allah, alhamdulillah program kita itu masih eksis sampai sekarang. Masih ada, walaupun mungkin ya namanya kekurangan manusia ya. Masih ada, masih eksis, masih terus konsisten. Memang dikira gampang, ada rintangannya banyak banget. Tapi Allah kuatkan, karena apa? Ada kekuatan lain yang Allah takdirkan itu. Kekuatan doa ibu, bapak. Terutama bapak juga. Jadi kalau misalnya kita ada harapan itu jangan cuma nama istri doang, terutama laki-laki. Karena hak ibu juga itu besar. Nafkah yang terbaik ya nafkah istri, anak, orang tua. Ya. Apapun kegalauan kita, insya Allah akan Allah jawab dengan kebaikan yang luar biasa lah, lebih dari yang diharapkan, insya Allah. Kalau misalnya kita sedekah sama orang tua. Ada misalnya orang tua butuh sendok baru atau garpu baru, mungkin garpu lama udah ini atau pisau yang mulai berkarat. Itu makanya heran kalau anaknya sudah berpenghasilan tapi melihat karatnya pisau ibunya itu terus didiamkan tanpa dibelikan, itu anak macam apa gitu. Kenapa? Karena ketika dia kecil dahulu, ketika ibunya melihat rautan pensilnya mulai tumpul, ibunya membelikan. Kenapa sekarang gak berbalik? Iya. Dulu ketika tali sepatu kita waktu SD berlumuran, lumpur, kotoran, dekil dan semacamnya, ibu langsung mencuci. Kenapa sekarang ketika kita melihat ada kekurangan di ibu, kepincangan, kesulitan, kenapa gak peka kitanya? Apakah kita tidak ingin anak kita kelak ketika kita sudah tidak bisa lagi berjalan normal, anak kita yang menggopong kita, kita pengen. Itu kebanggaan. Kebanggaan ibu dan bapak itu terletak di masa tua mereka. Indal kibar. Ketika mereka sudah benar-benar tua. Kebanggaan itu bukan hanya sekedar masuk TV. Bukan hanya sekedar, tapi kebanggaan orang tua yang ternyata anak saya masih ingat saya. Masya itu kebanggaan orang tua pas udah tua banget. Alhamdulillah ya Allah anak saya masih ingat saya. Ya. Itu nanti bakal kita rasakan. Dan kesedihan paling pedihnya orang tua itu ketika udah tua, ya Allah kenapa anak saya nggak pernah kontak saya. Nah, makanya tanamkan sejak sekarang mumpung ya. masih hidup, yang sudah wafat berbaktilah kita sedekahkan. Dimaksimalkan hal-hal seperti ini ya. karena keberadaan sesuatu ya, harga dari keberadaan sesuatu itu baru terasa ketika tiadanya dia ya. Jangan sampai itu terjadi, kita baru merasakan kimahnya orang tua, harganya orang tua, indahnya bersama orang tua itu baru terasa ketika hilangnya semua itu ya. Kenikmatan bersama dengan orang tua, kenikmatan salaman dengan orang tua, mencium tangannya, bahkan kalau yang bisa memeluknya atau mencium keningnya, itu kebahagiaan itu wah, nggak bisa dikiaskan dengan apa ya, ya. Baik, jadi asy menas ayutroko ya pula amanah wahum layutanut. Tadi segi ekonomi, ya. Ada segi sosial, hubungan masyarakat, hubungan keluarga, hubungan dengan anak, dengan istri. Dalam masalah sosial, asalnya muslim adalah mukhalid dengan masyarakat. Mukhalid itu yang bercampur baur, bukan yang mengasingkan diri. Sebagaimana hadis riwayat Tirmidzi, al-muslimu alladhi yukhalidun nas wa yasbiru ala adahum ahabbu ilayya minal muslimi alladhi la yukhalidun nas wa la yasbiru ala adahum. Muslim yang bergaul dengan manusia, masyarakat, dan sabar atas cacian atau sindiran atau ejekan mereka, itu lebih baik daripada muslim yang tidak bergabung dengan masyarakat dan tidak sabaran atas cacian atau sindiran atau ejekan mereka. Itu hubungan sosial, hubungan sosial itu perlu banget. Nah, hubungan sosial ini minim di perkotaan. Padahal masyarakat perkotaan disebut masyarakat madani, ya. Madani itu yang Madinah, yaitu dunu, artinya dekat. Maksudnya secara fisik rumah itu berdekatan, tapi secara kalbu berjauhan. Ayah sayang kan? Ayah, orang-orang kampung itu kadang lebih open kalau misalnya ngerti antum punya, masya Allah. Ya. Nah, hubungan seperti ini perlu juga sosial, hubungan bertetangga dan semacamnya. Kemudian terhadap keluarga, istri, anak. Dan ini anak nggak ngajarin antum, sebenarnya antum masya Allah antum lebih tahu daripada anak pribadi yang masih belum seberapa. Tapi ada satu hal juga. Ketika kita ingin diperlakukan oleh istri sebaik yang kita ingin, maka sebaik itulah kita perlakukan istri. Ya. Sebagian bapak-bapak pulang ke rumah langsung minta dipijitin pastinya. Biasanya gitu. Langsung minta dipijitin sekujur tubuh. Ya, di panti pijit misalnya. Minta dipijitin. Tapi giliran istri minta pijit, langsung apa ya? Ngapain kayak itu? Cari amalan lain. Ya. Padahal sebenarnya ini kurang baik, ya. Kalau misalnya kita ingin diperlakukan begitu, maka perlakukanlah selain kita begitu. Ya. Terutama perempuan, masya Allah, perempuan kalau melihat laki-laki usaha, walaupun hasilnya nggak baik, maksudnya nggak berhasil, itu perempuan akan menghargai usaha itu, insya Allah. Sebenarnya mijitin, ngayomin, dan sebagainya. Ya. Kebiasaan kita kan laki-laki, kalau anaknya nangis, bilang, tuh anakmu. Tapi kalau anaknya udah gede, sukses, ini anak saya. Iya gak? Iya pak ya? Maaf ya. Iya. Ini perempuan yang dibalik tirai, itu enggak zahir, enggak kelihatan jasa-jasanya. Oh, laki-laki yang tampil kemudian pas sudah gede, ini nih anak saya. Dan kemudian kalau misalnya udah bin-bin ya, Hasan bin apa, disebutin bapaknya, enggak ada ibunya, enggak mungkin. Tapi membentuk itu bisa seperti itu, ibu padahal bapaknya ngapain? Ya kerja, ya ngopi, ngapain. Iya, pas kita lagi nangis dulu, ayah kita tuh langsung menyeru ibu, bu, itu anaknya. Iya. Itu sudah masya Allah besar. Tapi emang harus bangga bapaknya. Tapi itu introspeksi buat kita laki-laki aja. Jangan sampai kita kufranul ashir yaitu kufur terhadap santunan dari pasangan. Yang memang mayoritasnya perempuan yang terjerumus di dalamnya, namun tidak menutup kemungkinan laki-laki terjerumus di dalamnya. Bahkan besar juga potensi laki-laki untuk terjerumus di dalamnya. Tidak bersyukur dengan kebaikan istri, dengan kesediaan istrinya juga. Coba misalnya kita yang ini yang udah beristri, yang belum silakan bayangkan dulu si persiapan. Istiadat ya. Nah, itu saya kan antum misalnya pagi-pagi, mungkin antum belum bangun. Siapa yang belum bangun? Nah, yang membangunkan siapa? Kemudian siapa yang menyiapkan air, air hangat, yang menyiapkan peralatan sholat, menyiapkan ini itu, baju, dan semua peralatan. Siapa? Tapi kalau misalnya anak pribadi, anak duluan yang bangun biasanya. Anak pakai alarm. Nah, kemudian menyediakan air, teh, kopi, mie, nasi, dan semuanya. Kemudian mengantarkan anak. Kemudian yang mencuci baju di rumah ketika suami sedang pergi, anak sedang sekolah. Kemudian yang menjemur. Kemudian yang menikam itu. Sampai rutin. Jadi perempuan itu ya, bisa jadi yang paling terawal membuka mata dan paling akhir menutup mata. Ya. Yang paling awal membuka hatinya dan yang paling terakhir menutup pikirannya. Perempuan, ibu, seorang ibu. Ya. Jadi jamnya padat. Kerja dan amal itu besar. Ya. Tapi kadang laki-laki gak melihat itu. Kenapa? Karena gak merasakan. Cuma kalau misalnya sekalinya laki-laki itu mengerjakan pekerjaannya mama, wah, Masya Allah. Masya Allah. Langsung pengen nambah lagi. Maksudnya supaya biar gak dia dapat tugas. Nah, itu asyir. Hablum dengan anak juga ada yang lebih tahu yang lebih tahu. Nah, sekarang kesulitan sekarang fitnah di lain hal psikologi kejiwaan. Allah itu kalau antum ekonomi udah mantap, hubungan suami istri bagus, hubungan keluarga mantap, ini ternyata hanya salah. Itu ada aja, pokoknya ada aja lah sisi-sisi yang bakal Allah uji. Yang bisa jadi sisi ini itu lebih sulit daripada sisi ekonomi kadang-kadang. Susah. Karena hati main masalahnya. Ya tadi hasibun nas ayatraku ayakul amanna wa hum la yuftanun. Wa laqad fatanna alladziina min qablihim, dan kami telah menguji orang-orang yang sebelum mereka. Dimulai dari Nabi Adam sampai kita sekarang. Dan sebelum kita semua ada ujian. Nabi Adam diuji enggak? Diuji. Kena enggak? Kena. Terpelosok. Ketiga bapak terpelosok, ya anak juga terpelosok. Kita juga sekarang lebih-lebih. Nabi apalagi kita. Jadi yang sebelum kita itu sudah diberi ujian. Ya, dengan sesuai dengan keadaan mereka, kapasitas mereka. Walaupun kataan dengan kebihim, apa sih tujuannya ya Allah? Fala ya'lamanna alladziina shadaqu, satu, wa la ya'lamanna al-kadzibin. Agar apa? La ya'lamanna, agar Allah taala melihat, mengetahui siapa yang shadaqu, siapa yang jujur. Wa la ya'lamanna al-kadzibin, dan siapa yang bohong. Antara doa orang yang jujur dengan doa yang bohong, orang kalau misalnya doa jujur, dia bakal benar-benar terlalu selalu doa konsisten dan berusaha. Orang yang doa bohong sekali aja doa, habis itu nunggu mana sih. Nah, ujian itu akan memfilter orang yang berdoa baik dan yang orang berdoa biasa aja. Ujian akan memfilter orang terpilih dan orang yang tidak dipilih. Akan difilter. Maka semakin orang, misalnya antum semakin soleh, semakin besar ujian antum. Ya, semakin besar ujiannya. Baik dari manusia maupun dari jin. Baik ekonomi, sosial, psikologi atau lainnya. Pasti ada. Pasti ada ujiannya. Ya, semakin besar. Kapasitasnya selalu besar. Makanya dikatakan oleh para ulama. Nyadir. Wajah kena timbus ibarat taibat di muradihal ajisamu. Kalau misalnya jiwa-jiwa itu besar, maka fi muradihal dalam perjalanan menuju ketujuan itu ajisam, ya, ajisam yaitu jasad-jasad itu akan tak capek. Nah, Orang yang jiwa yang besar itu akan semakin banyak ujiannya dan semakin letih dia fisiknya. Tetapi itu kadarnya seperti itu, yang tidak akan Allah berikan kadar itu kepada orang-orang yang jiwa yang lemah. Ya. Tapi kalau misalnya kamu lihat, kenapa sih yang poligami itu usah-usah? Karena jiwa mereka besar, kebutuhan mereka lebih besar. Iya. Antum lihat di rel, samping rel, ada nggak yang poligami? Nggak ada, karena nggak ada cita-cita lebih besar dari itu. Iya. Asalnya fitrahnya laki-laki itu lebih dari satu. Ya. Iya, Pak. Apa ya? Udah ada, itu ditutup ya, close. Tapi seperti itu, kalau misalnya memang antum besar jiwanya, maka pasti besar pula ujiannya. Kalau antum cetek jiwanya, maka paling gitu-gitu dalam ujian. Seberapa tinggi cita-cita antum? Semakin tinggi cita-cita ke surga, semakin besar ujiannya. Gak mungkin Allah diamkan hanya cukup aman apa yang ke surga, wahum layuk tanur. Ya, aman ada fitnah. Walana belukum bisyari wal khairi fitnah. Kebaikan atau keburukan kita punya itu semua ujian. Cita-cita kita mau jadi apa? Mau jadi pengusaha terkenal. Besar gak cita-cita? Besar. Pasti hajatnya besar dan pasti ujiannya lebih besar daripada ujian orang yang pengen warung biasa doang. Pasti. Tetapi justru ujian itu yang kalau ditingkahi dengan baik yang akan membuat jiwa semakin besar insyaallah. Orang kenapa disebut orang tua biasanya hakim, yaitu berhikmah. Kenapa disebut berhikmah? Kenapa disebut berhikmah? Hukum, asal kata hukum. Di antar makna hukum adalah al-mana'. Al-mana' itu mencegah. Itu orang yang berhikmah itu orang yang mampu mencegah dirinya. Itu aku bagi orang yang sabar dalam ujian. Maka semakin dia sabar dalam ujian, semakin dewasa dia. Nah, orang-orang yang kekanak-kanakan langsung ngoceh kalau misalnya ada ujian sedikit aja. Kesulitan. Karena jiwanya gak besar. Ketika jiwa semakin besar, semakin banyak yang bisa diisi. Ketika jiwa menyempit, semakin sedikit yang bisa diisi. Yang semakin yang bisa diisi. Sehingga keluar dari mulut. Gitu. Saya alaman al-kadhibin. Dan juga untuk mengetahui orang-orang yang bohong dalam bercita-cita. Semua mengaku suka sama Nabi, cinta sama Nabi. Tapi terlihat ketika diuji mengamalkan sunnah atau diuji dalam perkara khilafiyah dia teruji mana yang benar, mana yang bohong. Walaupun berilmu, bayangkan walaupun berilmu ternyata banyak bohongnya. Banyak gak jujurnya. Ya, bisa. Kemudian ayat berikutnya apa? Am hasibal ladina ya'maluna sayyiat ay yasbiquna. Hah? Sa'ama yahkumun, ya kan? Apa artinya? Hah? Apakah? Apakah mereka mengira? Ya. Atau kok orang-orang yang mengerjakan kejahatan itu mengira bahwa mereka akan luput dari azab kami. Jadi tenang, kalau misalnya ada orang zalim, ya udah nanti kelak akan Allah balas. Sama yahkumun amat buruklah, buruklah apa yang mereka tetapkan itu. Nah, dua ayat berikutnya. Kaidah. Man kana yarju liqa Allah fa inna ajalallahi la'at. Wa huwa as-sami'ul 'alim. Barang siapa yang mengharap liqa, bertemu dengan Allah, maka sesungguhnya waktu yang dijanjikan Allah itu pasti datang. Kalau misalnya kita berharap begitu ya. Dan dialah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Kemudian kita cari modal. Wa man jahada fa innama yujahidu nafsih. Barang siapa yang berjihad, maksudnya bersungguh-sungguh, maka sesungguhnya dia bersungguh-sungguh untuk siapa? Dirinya sendiri. Untuk nanti. Makanya orang yang paling dewasa itu orang yang berilmu dan menerapkan ilmunya sebenarnya. Kenapa? Kedewasaan dia itu tidak hanya duniawi, tapi ke masa depan yang abadi. ومن جاهد فإنما يجاهد نفسه. Barang siapa yang berusaha di dunia, dia sebenarnya tahu ini usaha nanti kasut untuk nanti. Ya kata jiwaku nafsin ma'amilat min khairin muhdara. Itu nanti kebaikan-kebaikan nanti akan hadir. Dan amalan-amalan itu kan saling berlomba untuk mendatangi pemiliknya. Terutama bacaan Al-Quran. Ya. Inna allaha la ghaniyun 'anil 'alamin. Sesungguhnya Allah itu ghani, maha kaya, tidak memerlukan sesuatu dari semesta alam. Dikatakan di sini inna allaha la ghaniyun 'anil 'alamin. Maksudnya bisa bermakna macam-macam. Kamu kalau misalnya berjihad, berusaha, maka mintalah sama Allah yang maha kaya. Mau butuh modal buat usaha, minta sama Allah yang maha kaya. Atau bisa bermakna kamu berjihad, beribadah sungguh-sungguh, sesungguhnya Allah sebenarnya enggak butuh dengan kesungguhan. Itu maksudnya bisa dimaknai. Tapi di sini ada isyarat juga, kita dalam berjihad butuh modal. Dalam bersungguh-sungguh butuh banyak modal. Bahkan niat jihad itu adalah modal. Nah, kita minta sama siapa? Sama Allah. Ada kemarin orang yang ada akhwat itu nanya, gimana sih cara ngadepin saya itu malas belajar padahal mau ujian dan sebagainya. Pertama, malas belajar itu untuk ilmu syar'i, malas belajar itu pangkalnya sebabnya itu cuma berapa ya? Cuma berapa? Cuma dua aja. Ya, cuma dua. Atau mungkin tiga. Pangkalnya cuma itu aja. Imma dia itu karena gak ikhlas. Imma dia itu gak mengamalkan ilmunya. Dah itu doang. Dan kalau antum tanya, mas, apa sih saya kok futur banget ya? Futur itu masa-masa kita tuh malas pengen rehat dulu. Saya kok futur banget ya? Ini kan gimana? Emang futur itu penting. Futur itu penting, istirahat. Tapi bukan berarti istirahat total. Total, gak sama sekali. Gak mengenal apa-apa kajian lagi. Itu salah kayak gitu. Tapi futur itu istirahat, yaitu menyedikit. Tapi masih harus terus konsisten, ada porsinya. Nah, penyebabnya cuma dua. Imma karena dia kurang ikhlas atau tidak ikhlas. Imma karena dia tidak mengamalkan ilmu yang sudah didapat. Nah itu, pilih aja itu, introspeksi itu. Jadi misalnya saya malas lagi ke pengajian, mas. Saya malas ke pengajian hari Sabtu atau hari Minggu lah, weekend, pokoknya saya pengennya di mari rumah. Itu dua hal. Imma karena dia ketika pengajian dulu, dia emang gak ikhlas. Maksudnya ada hal lain. Ada hal lain yang dia cari selain dari, maksudnya yang lebih berat pencarian dia daripada ini. Atau dia dulu ikhlas, tapi dia ternyata gak mengamalkannya. Itu yang membuat dia futur. Nah, futur, kalau dipelihara, itu akan menghancurkan future. Ya kan? Iya benar. Futur itu bukan untuk dipelihara. Dengan alasan-alasan banyak, jangan. Orang yang memelihara sikap futur, yaitu beristirahat, itu akan Allah hukum dengan terputusnya dia dari niatan untuk itu kembali lagi. Susah-susah kan? Dan itu terjadi beberapa tulab ilmu seperti itu. Anda tahu berapa orang dahulunya, Masya Allah, selalu datang kajian. Masya Allah semangatnya, luar biasa. Anda cungi jempol, Allahu Akbar. Dan semoga Allah jadikan kita semua tidak seperti itu. Luar biasa lah pokoknya, ikut terus kajian-kajian. Tapi kemudian terputus. Futur, enak kesibukan. Dan sampai sekarang tidak satupun kajian yang ini. Ini futur yang dipelihara, yang kemudian Allah kunci darinya. Untuk temukan lagi gak bisa, susah. Tapi dia tahu gitu. Itu lebih tersiksa loh daripada orang jahil. Lebih tersiksa. Dia tahu dia butuh, dia pengen tahu tapi gak bisa. Itu lebih tersiksa itu. Kenapa? Karena Allah menghukum dia. Mungkin karena emang dulunya kurang ikhlas. Mungkin karena amalnya tidak ilmu tidak diamalkan. Dan semoga Allah melindungi kita dari dua hal itu. Dua hal yang muhlik. Menghancurkan, yaitu riya, tidak ikhlas. Dan yang kedua, tidak mengamalkan. Dan memang ada di antara amal, di antara ilmu kita yang belum atau tidak kita amalkan. Namun usahakan, berjanjilah pada diri sendiri untuk mengamalkan. Ada pertanyaan? Ada soalan? Atau ada pertanyaan? Ada soal, ada pertanyaan? Atau mau bertanya, mas? Gak mau bertanya? Atau anak tanya sekarang? Anak tanya? Baik, antum ikut kajian berapa lama? Maksudnya dalam seminggu apa aja kajian antum ikuti? Ini aja. Oke. Okay. Ya sudah. Dalam tanda kurung, anda sudah puas dengan jawaban itu? Enggak, anda bingung juga mau nanya apa lagi. Baik, pas ini ikut kajian mana lagi? Ini aja lagi. Mas Hilman. Nah, ikut kajian mana aja? Baru ini pekan ini. Coba yang dikajian di bukan ini aja lah, yang lain. Pengen tahu? Ya, silakan tunjuk tangan. Yang ikhwan, punya akhwan. Di mana aja? Ini juga. Di Bogor, alhamdulillah. Di mananya? Hah? Ke polisi itu. Kajian apa? Alhamdulillah. Kita bertauhid, alhamdulillah. Di sini hadir. Di sini aja baru. Hah? Bagus. Sama, sama set. Nah. Putus. Alhamdulillah. Pas. Di mana lagi? Di sini aja. Udah bubar. Udah apa? Tapi sekarang apa alasan yang tadi putus itu? Kenapa putus di majlis lain? Ada apa alasan? Coba dijebakkan aja. Oh, karena pindah rumah. Oke. Pak Masih, kenapa? Oh gitu, ada yang pindah hatinya, ada yang pindah hatinya. Ada yang pindah hatinya mungkin? Masya Allah, alhamdulillah. Saudara ya, ikhwan, apa yang kita tahu juga kembali. Kembali kita tekankan. Ini safar, safar kita ini panjang. Antum tafsir al-Isar ini, kalau dengan metode seperti ini, kita baru mungkin khatam 30 tahun kira-kira ya. 30 tahun, jenggotan udah panjang, putih, udah, Masya Allah lah. Ya, udah punya cucu mungkin. Nah, kalau misalnya antum udah Masya Allah, udah 30 tahun kok gitu. Dan Allah, anda gak tahu apakah nanti di sini terus tetap nanti kelak atau di tempat lain atau mungkin kita udah berpisah duluan dari ini atau gimana? Kita nggak tahu. Jadi berarti perjalanan ini walaupun ada tujuannya, tapi tujuan itu tidak ada kilometernya, tidak ada waktu kapan meter per hournya, nggak tahu. Ya nggak. Berarti tujuan itu pasti. Namun kaifiyah meter atau waktunya itu majhul fi ilmil ghaib, hanya Allah yang tahu. Sehingga apa ibrahnya? Hah? Konsisten, tidak terputus-putus, alhamdulillah. Apalagi? Hah? Istiqomah konsisten, kudu baik ya. Hah? Apalagi? Iya. Doa minta diberikan kekuatan kepada Allah, Masya Allah, sahih. Apalagi ibrahnya, sabar, taib. Ya, sabar itu mah konsisten, itu rukun. Ya maksudnya nggak bakal bisa terpisah. Orang nggak sabar nggak mungkin dia konsisten. Wallah. Mau cepet sampai tujuan, mati aja sekarang, ya kan? Iya, sabar. Ada lagi, hah? Apa? Memperbanyak kajian dengan beraneka ragam, silakan, Masya Allah, alhamdulillah. Ada lagi? So ini kembali ke ikhlas. Karena ikhlas itu periksa hati terus menerus. Di tiap sebelum kajian. Periksa hati bahkan ketika kajian. Periksa hati karena kadang-kadang diselipin sama syaitan. Di beberapa poin kita tiba-tiba diselipin. Ikhlas itu nggak bisa dijabarkan dengan kalimat. Ikhlas itu bisa dilakukan dengan kalimat, bisa dilakukan dengan perbuatan amalan. Tapi ikhlas itu tidak tertunaikan dengan kalimat, enggak. Bahkan orang yang ikhlas itu biasanya orang yang di kesendiriannya itu lebih baik daripada di keramaiannya, dan itu jauh dari sifat kita, susah. Ya. Kemudian di antara hal-hal yang menunjukkan surat ikhlas adalah surat al-ikhlas. tidak tertuturkan ikhlas dalam ayat-ayat, tetapi namanya ikhlas. Itulah dinamakan ikhlas. Ikhlas itu adalah sesuatu yang tidak mesti dituturkan, tetapi terlakukan. Qul huwallahu ahad, ikhlas. Allahu samad, enggak ada. Lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan, tapi esensinya semua itu ikhlas dari awal sampai akhir. Qul huwallahu ahad, ahad, menyatukan, menyatakan, mengesakan. Ikhlas. Allahu samad, hanya Allah bergantung, kita semua bergantung pada Allah. Ikhlas. Lam yalid walam yulad, ikhlas, maha esa, maha esa, maha tunggal. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Empat poin ini ikhlas semuanya, esensinya ikhlas itu. Dinamakan surat ikhlas. Tidak terlisankan, tapi ternamakan. Kemudian kalimatul ikhlas itu apa? La ilaha illallah, ya. Apakah kalimat la ilaha illallah ana khalis mukhlis? La ilaha illallah aja, enggak ada lafal ikhlas mukhlis, enggak ada. Ya kan? Tapi itu disebut kalimatul ikhlas, dilabeli kalimatul ikhlas. Dan satu-satunya zikir yang mungkin satu-satunya zikir, ya Allah alam, enggak tahu yang lain. Satu-satunya zikir yang bisa tanpa di, bisa terlafalkan tanpa diketahui oleh siapapun hanya la ilaha illallah. Ya. Ya. Ya, mulutnya gimana? Mulut-mulutnya. La ilaha illallah. Bibirnya gerak enggak? Enggak gerak bibirnya. Itu satu-satunya zikir yang mencerminkan keikhlasan. Iya enggak? Anu enggak usah gerak, anu di mana aja? La ilaha illallah. Sambil megang jenggot, sambil cukur rambut, sambil mijitin istri, sambil apa kayak gitu. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Diam bibirnya. Orang kira apain sih kita, kok ada suara tapi mendengung gitu, tapi kok enggak ada apa. Ya, ikhlas, itulah ikhlas. Ikhlas itu bukan sesuatu yang dituturkan. Tapi mungkin enggak orang menuturkan keikhlasan, mungkin ikhlas dia. Tapi itu bukan barometer ikhlas, bukan di situ. Bahkan sebaiknya untuk beberapa hal disembunyikan. Wallahu ta'ala alam. Insya Allah kita bakal melanjutkan kajian poin-poin dan semuanya bulu marum dan lainnya secara normal pada pekan mendatang. Insya Allah ta'ala. Terima kasih atas kedatangan teman-teman sekalian, ikhwan dan akhwat. Barakallahu fikum. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kita hidayah, irsyad dan taufik, ikhlasan, amal soleh dan semua kebaikan kepada kita. Insya Allah ta'ala. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.